Mitra Bisnis, pemerintah dan DPR berencana membatasi status hak guna bangunan untuk kawasan perumahan, perhotelan, resort, dan kawasan industri. Nantinya, satu grup usaha dan kelompok afiliasinya hanya bisa menguasai maksimal 200 hektar untuk proyek properti dan kawasan industri, serta maksimal 100 hektar untuk kawasan hotel dan resort di satu lokasi. Sanksi atas pelanggaran peraturan itu adalah penjara maksimal 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Dewan Pembina Real Estate Indonesia, Bagir Mulacela. Pak Bagir, apa komentar Anda soal rencana pembatasan usaha ini? Wah, kalau saya sih pembatasan itu akan mengakibatkan ternyata harga akan lebih mahal ya. Karena untuk satu kawasan cukup besar, mereka bebasan lahan itu nggak mudah. Dan juga kalau membangun infra untuk 200 hektar itu beda dengan membangun untuk yang lebih luas lagi. Kalau pemerintah berperan dalam membangun infranya, bisa ada terkendali. Tapi kalau tetap infranya ditanggung oleh pengembang, akan sulit. Setiap 200 hektar akan jadi berbeda-beda semua. Enggak ideal. Karena itu kalau dibatasin itu, tujuannya apa? Gitu loh. Kan toh juga ujung-ujungnya tenaga kerja juga terserap juga, walaupun dia 1.000 atau 2.000 hektar sama aja. Kalau pemilikan ya kemampuan orang aja, juga akan dijual, bukan dikuasain menjadi satu kayak kerajaan kayak atau negara, kan enggak. Kalau mereka dengan menguasai kekuasaan luas, mereka bisa menyiap membangun planningnya lebih bagus. Tapi kalau 200 hektar akan terjadi kekacauan di trafiknya terhadap pengaruh lingkungan ya, karena tidak jelas peranan pemerintah terhadap infranya bagaimana. Bayangin kalau sekarang cuma 200 hektar, terus sekarang di pinggir jalan tol, semua buka pintu tol di 200 hektar. Kacau kan? Yang satu pintu tol juga nggak layak dibuka kalau cuma untuk 200 hektar. Jadi harus ada lebih luas lagi. Lalu Pak, Badan Pertanahan Nasional sempat mengatakan, timbulnya rencana pembatasan ini lantaran pengusaha yang dinilai cenderung lamban dalam menggarap lahannya dan menunggu harga meroket. Bagaimana Bapak melihatnya? Kalau pemerintah mau membicarakan masalah menjaga kontrol harga tanah, pemerintah kuasai tanah, harus memiliki land bank. Jadi pemerintah yang menjual tanah. Kita beli, kita bangun, kita jual. Kita nggak khawatir juga bebasannya. Tapi pemerintah tidak berbuat juga, kita mau beli nggak boleh, yang spekulan tetap akan naikin harga. Kan untuk membangun kawasan kayak BSD itu seluas 7.000 hektar, mereka habis 3.000 hektar belum tentu kembali modal itu. Berat untuk membangun infranya kan. Jadi hitung-hitungannya panjang itu. Nah, iya, peraturan itu mesti dikaji sama-sama. Semua pengembang juga akan punya jawaban yang sama. Kalau dibatasin gitu justru harga akan lebih mahal. Yang akan membeli siapa kalau bukan pengembang? Orang yang tahu bakal dibeli, pemerintah harus pengembang dibatasi 200, dia akan nutup duluan karena kebutuhan. Mau menguasai tanah dikontrol, pemerintah harus menjadi land bank. Kayak di Singapura, pemerintah yang pegang tanah semua. Ayo, ini sekarang dibuka. Harga dilelang daerah sini boleh kembangkan. Setelah itu punya masing-masing pengembang, konsepnya itu bagus, harganya bisa lebih bagus. Kalau harga tanah jadi naik, yang dikhawatirkan untuk mungkin rumah sederhana, untuk rakyat MBR. Nah, itu tugas pemerintah. Nah, ini kan pengembang disuruh bangun rumah sederhana ya, karena pemerintah tidak membangun, nggak cukup. Kalau semua ditangani oleh pemerintah, selesai urusan. Mungkin karena harga naik, karena harga sekarang naik, pemerintah jadi berpikirnya di situ. Harga naik ini kan karena permintaan pasar, kebutuhan kurang. Ya, supply demand lah. Nah, kalau peraturannya juga mudah, tentu juga nggak bakal semahal itu. Kalau peraturannya sulit, tentu akan jadi mahal. Jadi pemerintah ini menanggapi harga mahal dengan mengontrol supply seolah-olah. Kalau supply dikontrol, harga otomatis naik. Demikian Dewan Pembina Real Estate Indonesia, Bagir Mulacela. Saya Wendy Lim.